sebagaimana adab-adab berdoa yang benar. Adab-adab ketika berdoa sangat banyak sekali. Di antaranya kita jelaskan secara global, seperti yang telah kita singgung tadi, mengangkat kedua tangan ketika berdoa, termasuk adab yang baik. Kemudian dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini merupakan adab yang telah dipraktikkan oleh nabi-nabi terdahulu. Mengawali doa dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara. Beliau memulainya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan seterusnya dari berbagai pujian-pujian. Kemudian baru beliau menyampaikan hajatnya. Kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kemudian tidak tergesa-gesa ketika berdoa, kemudian menghindari berbagai penghalang-penghalang terkabulnya doa, pakaian yang haram, makanan yang haram, dan yang lainnya. Disunahkan pula dalam keadaan suci.